Bayangkan suasana ini. Tanggal 17 Maret 2023. Pukul 2 lewat 23 siang waktu Indonesia Barat. Waktu yang sangat spesifik ya. Ya. Tim on call di sebuah kantor teknologi raksasa di Jakarta sedang bekerja seperti biasa. Semuanya tampak normal. Sampai tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar dashboard utama. Pasti soal latensi. Tepat. Waktu respons atau latensi menuju data center mereka di Singapura meroket tajam secara tidak wajar. 5 detik kemudian, alarm berbunyi di seluruh ruangan. Dan layar di ruang kontrol berubah menjadi lautan warna merah. Betul sekali. Koneksi terputus total. Dan bagian yang paling mengejutkan dari insiden ini bukan karena serangan peretas canggih dari negara antah berantah. Bukan juga karena server yang crash akibat beban lalu lintas yang berlebihan. Tapi penyebab fisik? Ya, sangat konvensional. Jangkar dari sebuah kapal kargo besar tidak sengaja dijatuhkan dan merusak kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera, dan Singapura. Benar-benar mimpi buruk arsitektur jaringan. Dalam hitungan sepersekian detik, 2 data center raksasa yang tadinya bekerja mulus sebagai satu otak yang terpadu, kini terbelah menjadi 2 pulau informasi yang terisolasi satu sama lain. Dan saat itulah kepanikan yang sebenarnya dimulai. Benar. Di tengah kekacauan itu, kepala teknik di Jakarta mengangkat telepon genggamnya. Di ujung jalur adalah CEO perusahaan yang bertanya dengan suara tegang. Dia bilang, berapa lama sistem kita akan mati total dan berapa juta dolar yang sedang kita bakar setiap menitnya saat ini. Nah, momen seperti itulah yang menelanjangi realitas dunia teknologi kita. Di detik krisis tersebut, seluruh kecanggihan yang dibanggakan oleh industri. Semua arsitektur rumit itu ya? Betul. Semua arsitektur rumit, perangkat keras bernilai jutaan dolar, algoritma tingkat tinggi, semuanya tereduksi menjadi satu pertanyaan fundamental yang sangat berat. Yaitu? Saat infrastruktur fisik penyokong jaringan runtuh, nilai apa yang lebih berharga untuk diselamatkan? Apakah kepastian absolut dari data pelanggan atau kelangsungan layanan agar bisnis tetap bernafas dan transaksi terus berjalan? Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Kami merancang sesi ini khusus untuk Anda yang ingin memahami mekanisme tersembunyi di balik layar digital yang Anda sentuh setiap hari. Dan sumber kita hari ini sangat solid. Tepat. Sumber utama panduan kita hari ini berasal dari bab 40, sebuah buku referensi yang sangat padat, yaitu Full Stack Engineering, From Code to Production Systems. Buku yang luar biasa komprehensif. Misi eksplorasi kita hari ini cukup spesifik. Kita akan membongkar mengapa menjaga sebuah sistem raksasa tetap hidup saat terjadi bencana, pada intinya adalah sebuah seni kompromi tingkat tinggi. Memang. Realitas dari sistem terdistribusi modern ini seringkali disalahpahami. Orang awam mungkin berpikir ini sekedar kumpulan mesin canggih yang saling bertukar data dengan cepat. Ya, persis seperti itu. Namun secara filosofis dan teknis, merancang sistem terdistribusi pada dasarnya adalah seni mengelola ketidakpastian. Kita berhadapan dengan ketidakpastian waktu, ketidakpastian urutan sebuah kejadian. Dan tentu saja, perangkat keras yang bisa mati kapan saja. Tepat. Yang paling pasti di dunia ini adalah ketidakpastian kapan perangkat keras akan gagal berfungsi. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh ke dalam badai ketidakpastian itu, mari kita bangun fondasinya. Kita sering menggunakan istilah sistem terdistribusi. Sederhananya bagaimana menurut Anda? Bagi Anda sebagai pengguna internet, ini adalah kumpulan ribuan komputer independen yang bersembunyi di balik satu antarmuka tunggal. Saat Anda membuka aplikasi perbankan atau memesan taksi online, Anda merasa hanya ada satu aplikasi yang melayani Anda. Padahal ilusi ya? Betul. Di balik tombol aplikasi tersebut, ada ribuan komputer yang bekerja secara komunal. Nah, saya sering membaca istilah seperti microservices dan Kubernetes di buku ini. 2 istilah wajib para insinyur? Iya. Tunggu sebentar. Untuk seseorang yang mungkin lebih fokus pada sisi bisnis atau desain, apa sebenarnya makna dari istilah-istilah ini di dunia nyata? Mari kita gunakan analogi dapur restoran bintang 5. Di masa lalu, sebuah aplikasi dibangun seperti satu orang koki raksasa yang memasak semua menu, mencuci piring, dan menyajikan makanan sekaligus. Wah, kalau koki ini sakit? Seluruh restoran tutup. Itu sistem lama. Nah, microservices adalah memecah pekerjaan itu. Anda punya 1 koki khusus sup, 1 koki khusus daging, 1 bagian khusus pencuci piring. Masing-masing adalah layanan kecil yang mandiri. Tepat. itu microservice. Nah, Kubernetes di sini adalah manajer restoran atau konduktor orkestranya. Oh, yang mengatur ritme kerjanya. Betul. Dia yang memastikan jika koki sup sedang kewalahan, dia otomatis memanggil koki sup cadangan untuk membantu. Semua ini berjalan di ratusan mesin berbeda. Namun bagi pelanggan yang duduk di meja makan, yaitu Anda, hidangan datang dengan sempurna. Seolah dimasak oleh satu entitas saja. Analogi dapur yang sangat memvisualisasikan masalahnya. Tapi ini memunculkan kontradiksi yang jelas, kan? Kontradiksi seperti apa? Para koki ini terpisah secara fisik, mungkin di ruangan yang berbeda, tapi makanannya harus keluar seolah-olah dikoordinasikan secara ajaib. Bagaimana mereka menyelaraskan waktu kerjanya? Nah, disitulah letak tantangan terbesarnya. Dalam sistem terdistribusi, kita tidak memiliki kemewahan yang disebut memori bersama atau jam universal yang absolut. Maksudnya jam mereka berbeda-beda? Jam internal di server Jakarta dan server Singapura bisa memiliki selisih beberapa milidetik. Mungkin terdengar sangat sepele. Hanya milidetik? Tapi bayangkan jika selisih milidetik itu terjadi pada sistem bursa saham. Atau saat dua orang mencoba membeli tiket konser sisa satu-satunya pada detik yang sama. Oh, benar juga. Tanpa jam referensi yang mutlak, sistem kesulitan menentukan siapa yang menekan tombol beli lebih dulu. Tepat sekali. Itu terdengar kacau. Seperti mengatur jadwal meeting penting dengan kolega di benua lain melalui pos surat biasa. Tanpa tahu kapan tepatnya surat itu dimasukkan ke kotak pos. Ya. Dan analogi surat itu membawa kita pada masalah berikutnya. Cara mesin-mesin ini mengobrol satu sama lain kan hanyalah dengan melemparkan paket pesan ke dalam jaringan internet. Dan jaringan, sayangnya, adalah medium yang sangat tidak dapat diandalkan. Pesan bisa hilang di tengah jalan tanpa jejak. Pesan bisa tertahan, lalu tiba-tiba datang terlambat. Atau, yang lebih buruk, pesan yang sama bisa terduplikasi dan sampai dua kali. Itu menciptakan mimpi buruk teknis ya. Yang di buku ini disebut sebagai partial failure atau kegagalan parsial. Tunggu, kegagalan parsial? Ya, kegagalan parsial. Kalau saya sedang mengetik di laptop dan programnya macet, biasanya aplikasinya mati begitu saja. Saya tinggal menyalakan ulang. Mengapa di sistem terdistribusi ini disebut sebagai mimpi buruk? Karena dalam jaringan berskala global, sistem jarang sekali mati secara bersamaan secara total. Dalam kegagalan parsial, mungkin 30% server Anda mati. Sementara 70% sisanya masih bekerja normal. Tepat. Atau lebih buruk lagi, servernya sebenarnya hidup dan sehat. Tetapi jalur kabel jaringan yang menuju ke sana terputus. Terjebak. Ya, ini menjebak sistem dalam sebuah kondisi limbo. Bayangkan, Anda sedang menelpon rekan bisnis untuk persetujuan kontrak bernilai miliaran. Lalu tiba-tiba suaranya menghilang. Saya pasti panik. Apakah ponselnya habis baterai atau sinyalnya hilang di terowongan? Nah, Anda dihadapkan pada ketidakpastian absolut. Bagi sebuah server yang sedang menunggu konfirmasi dari server lain, tidak ada perhitungan matematika instan yang bisa membedakan skenario tersebut. Jadi sebagai arsitek sistem, Anda pada dasarnya menebak-nebak dalam kegelapan dan berharap sistem Anda bereaksi dengan benar. Itu medan perang yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Nah, untuk bertahan hidup di medan perang ini, buku ini memperkenalkan sebuah kerangka berpikir yang sangat legendaris di kalangan insinyur perangkat lunak, yaitu teorema CAP. Terdiri dari huruf C, A, dan P. Mari kita visualisasikan huruf C dan A ini untuk Anda yang mendengarkan, agar konsep abstrak ini membumi. Huruf C mewakili konsistensi atau konsistensi. Contohnya sangat dekat dengan keseharian kita. Ya, bayangkan senario ini. Anda memiliki saldo rekening sebesar 10 juta rupiah. Anda baru saja mentransfer 5 juta rupiah kepada anggota keluarga yang sedang keadaan darurat. Transaksi berhasil. Setelah layar menunjukkan status berhasil, Anda langsung berlari ke mesin ATM di depan rumah untuk mengecek sisa saldo. Dalam skenario ini, Anda membutuhkan kepastian yang mutlak. Saldo di layar ATM harus menunjukkan 5 juta rupiah. Buku ini menggunakan istilah linearability. Bisa dijelaskan sedikit tentang jargon ini? Secara sederhana, linearability berarti sistem harus menjamin bahwa begitu sebuah data diubah dan dikonfirmasi berhasil, setiap orang yang membaca data tersebut sesudahnya pasti akan melihat nilai yang baru. Dimanapun mereka berada. Tidak boleh ada sedikit pun celah di mana sebuah mesin ATM di ujung kota lain masih menampilkan saldo lama 10 juta rupiah. Jika sistem melanggar aturan ini, Anda bisa tanpa sengaja menarik uang yang sebenarnya sudah tidak ada. Itulah konsistensi kuat. Sebuah jaminan yang sangat kaku, tapi sangat diperlukan untuk uang. Sekarang mari kita beralih ke huruf A, yaitu availability atau ketersediaan. Ini tentang sistem yang terus merespons. Bayangkan sebuah skenario dengan taruhan yang jauh lebih tinggi dari sekedar uang. Anda adalah seorang dokter spesialis bedah di ruang gawat darurat. Situasi hidup dan mati? Ya, seorang pasien kritis baru saja masuk dan Anda harus segera mengetahui apakah dia memiliki alergi obat tertentu sebelum menyuntikannya. Anda membuka komputer rumah sakit untuk mengakses rekam medis pasien. Tapi sayangnya, koneksi internet menuju server pusat terputus. Akibat badai, misalnya, sistem yang memprioritaskan availability tidak akan mengunci layar Anda dengan pesan error. Sistem tersebut akan menyodorkan data rekam medis pasien yang tersimpan secara lokal di komputer rumah sakit Anda. Meskipun data lokal tersebut mungkin belum disinkronisasi dengan kunjungan terakhir pasien. Datanya sedikit usang, tapi pertanyaannya, mengapa sistem ini tetap memberikan data usang? Karena dalam kondisi hidup dan mati, respons berupa informasi parsial apapun jauh lebih berharga daripada layar hitam mati total. Saat nyawa dipertaruhkan, sistem mati adalah pilihan terburuk. Yang menarik di sini adalah bagaimana industri teknologi terjebak dalam kesalahpahaman massal mengenai teorema CAP ini selama belasan tahun. Oh, mitos legendaris itu ya? Iya. Jika Anda melihat banyak forum diskusi teknologi lama, ada mitos yang sangat populer yang berbunyi, Anda bebas memilih dua dari tiga huruf antara J, A, dan P untuk sistem Anda. Mereka menganggapnya seperti menu di restoran cepat saji. Betul, pilih dua saja. Padahal huruf P di sana berdiri untuk partition tolerance, atau toleransi sistem terhadap partisi atau putusnya jaringan. Kalau dipikir-pikir dengan logika awam, apakah mencegah jaringan putus itu benar-benar sebuah pilihan yang bisa kita kendalikan? Sama sekali bukan. Anda tidak bisa menelpon hukum fisika dan meminta jaringan untuk tidak pernah putus. Seperti cerita kabel bawah laut di awal tadi. Jangkar kapal akan jatuh, router di data center akan terbakar, pekerja konstruksi akan memotong kabel tanpa sengaja. Jaringan terputus adalah kepastian alamiah. Mengabaikan huruf P berarti Anda dengan sadar mendesain sebuah gedung yang akan otomatis runtuh saat terjadi gempa kecil. Tepat. Oleh karena itu, Eric Brewer yang memformulasikan CAP pada tahun 2000 bermaksud menyampaikan hal yang lebih spesifik. Rumusan aslinya adalah sebuah pertanyaan bersyarat, kan? Benar. Pada saat jaringan Anda dipaksa terputus, yaitu kondisi P, Anda harus memilih. Apakah Anda rela mengorbankan konsistensi atau mengorbankan availability? Pertarungan sebenarnya hanya terjadi antara C dan A di saat krisis melanda. Itu meruntuhkan mitos yang sangat menyesatkan. Pemahaman ini jauh lebih masuk akal. Sangat logis jika diterapkan. Mari kita lihat bagaimana perusahaan teknologi bernilai triliunan dolar menjawab pertanyaan Eric Brewer ini di dunia nyata. Contoh pertama dari sumber kita, Facebook yang kini menjadi Meta. Mereka mengembangkan database Cassandra. Ya. Database mandiri khusus untuk fitur pencarian di dalam kotak masuk pesan pengguna. Tim insinyur Mark Zuckerberg memutuskan untuk memilih AP. Yang berarti mereka secara sadar mengorbankan konsistensi absolut. Alasannya sangat pragmatis. Fitur pencarian pesan harus selalu hidup dan merespons ketikan jutaan pengguna per detik. Kalau Anda baru saja menerima pesan 10 detik yang lalu, lalu Anda mencarinya, dan pesan itu belum muncul selama 1 menit, Anda mungkin agak bingung. Tapi Anda tidak akan membuang ponsel Anda. Layanan yang terus menyala tanpa error adalah prioritas utama mereka. Berbeda dengan kasus kedua kita, perusahaan perangkat lunak Adobe. Ya, Adobe. Mereka menggunakan sistem bernama HBSE untuk mengelola metadata miliaran aset digital, seperti proyek video resolusi tinggi. Jika terjadi gangguan jaringan, sistem Adobe dirancang untuk berpegang pada CP. Artinya, mereka dengan sengaja mematikan availability. Sistem akan menolak untuk menyimpan pekerjaan baru Anda atau bahkan mati sementara. Bukankah itu akan memicu kemarahan klien? Mengapa memilih membuat pengguna marah karena sistem sedang down? Ya, apalagi mereka sedang dikejar tenggat waktu. Karena dalam konteks Adobe, alternatifnya jauh lebih mengerikan. Metadata adalah DNA dari sebuah aset digital. Ia berisi informasi di mana potongan video disimpan, filter apa yang diaplikasikan, dan urutan layer gambar. Jika jaringan sedang kacau dan sistem memaksakan diri menerima pembaruan secara tidak konsisten, metadata tersebut akan saling menimpa secara acak. Hasilnya? Ketika jaringan pulih, proyek video klien yang dikerjakan selama berbulan-bulan menjadi korup dan tidak bisa dibuka lagi selamanya. Wah, pengguna akan menuntut perusahaan Anda jika mahakarya mereka hancur permanen. Memilih mati sebentar jauh lebih rasional daripada membiarkan cacat permanen pada data. Tepat sekali. Disinilah bagian yang semak menarik. Ternyata dunia arsitektur sistem tidak berhenti pada pilihan hitam dan putih antara C atau A secara mutlak. Buku ini membuka cakrawala tentang spektrum abu-abu di antara keduanya. Dengan memperkenalkan konsep eventual consistency. Konsep yang seringkali disalahartikan oleh para pengembang junior ya. Banyak yang mengira eventual consistency berarti data dibiarkan berantakan saat jaringan putus. Lalu kita berharap suatu keajaiban terjadi dan data tersebut merapikan dirinya sendiri. Padahal bukan begitu cara kerjanya. Ini adalah garansi matematis yang kuat. Prinsipnya menjanjikan bahwa asalkan kita berhenti memasukkan data baru ke dalam sistem, semua server di seluruh dunia yang tadinya tidak sinkron, pada akhirnya akan menyatu dan memiliki data yang identik secara otomatis. Iya, melalui proses canggih di belakang layar. Tapi bagaimana mesin-mesin yang terputus ini tahu cara menggabungkan data tanpa bertabrakan saat mereka tersambung kembali? Pasti ada semacam aturan genetik di dalamnya. Saya melihat singkatan CRD test di catatan sumber kita. Sihir apa yang dilakukan struktur data ini? Ya, secara sederhana, bagaimana? CRD test adalah singkatan dari Conflict-Free Replicated Data Types. Ini bukan sekedar struktur data biasa. Ini adalah algoritma matematika yang didesain agar data memiliki insting alami untuk menghindari bentrokan destruktif. Boleh beri contoh nyata? Mari kita gunakan tombol suka atau like di media sosial. Saat jaringan kabel laut putus, server di Jakarta dan server di Tokyo tidak bisa berkomunikasi. Keduanya terus menerima jutaan like baru pada sebuah foto viral secara terpisah. Jika menggunakan struktur data biasa, saat jaringan pulih, nilai di Tokyo dan Jakarta mungkin akan saling menimpa. Jutaan like bisa hilang. Tapi dengan CRDTs, operasi penjumlahan like dirancang agar kebal terhadap urutan waktu kedatangan. Jadi saat jaringan pulih, algoritma ini menjahit semuanya? Secara otomatis, menjumlahkan setiap like dari seluruh belahan dunia tanpa ada satu klik pun yang terhapus atau terhitung ganda. Pendekatan komunal yang berlian untuk media sosial. Namun, saya berasumsi, Anda tidak akan pernah menggunakan struktur data yang sama untuk sistem inventaris barang di e-commerce, bukan? Tentu saja tidak. Jika hanya ada satu pasang sepatu sneaker edisi terbatas tersisa, algoritma penggabungan ini malah akan memvalidasi pembelian dari dua orang yang berbeda saat jaringan terputus. Anda akan menghadapi bencana layanan pelanggan jika Anda menggunakan eventual consistency untuk inventaris dengan stok terbatas. Ini menekankan bahwa kompromi teknis selalu bergantung pada model bisnisnya. Berbicara tentang kompromi, sampai di sini kita baru membahas apa yang kita lakukan saat terjadi bencana atau saat jaringan hancur. Tetapi mari kita jujur, sebagian besar waktu sistem internet global kita berfungsi dengan cukup baik. Cuaca sedang cerah, istilahnya. Apakah ini berarti tugas para arsitek sistem sudah selesai di hari-hari yang cerah? Buku ini membahas tentang perluasan CAP yang disebut Teorema PACLC. Sebuah akronim yang agak menantang untuk diucapkan. PACLC. Bisa dijabarkan bagaimana konsep ini mengubah cara pandang kita saat kondisi normal? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, CAP hanya memberikan panduan darurat kebakaran. PACLC menambahkan dimensi keseharian. PACLC ini singkatan teknis ya? Bagian pertama, PAC, adalah pengulangan teorema CAP saat terjadi partisi. Namun bagian kedua, yaitu ELC, singkatan dari else, latency, or consistency. Artinya, jika tidak ada masalah jaringan, pertempuran Anda berubah wujud. Anda kini harus memilih antara latency, yaitu seberapa cepat sistem Anda membalas permintaan pengguna, berhadapan dengan konsistensi, seberapa akurat atau segar data yang Anda berikan. Jadi pertarungannya berpindah dari kepastian melawan ketersediaan menjadi kecepatan melawan kepastian. Tepat. Dilema sehari-hari. Ini adalah dilema yang saya yakin setiap dari Anda alami setiap hari tanpa menyadarinya. Saya membaca bagian tentang Amazon DynamoDB di buku ini. Bagaimana tepatnya Amazon menerapkan kompromi ini dalam layanan database mereka? DynamoDB adalah contoh implementasi PageLC yang sangat elegan karena mereka memberikan kekuatan pilihan langsung ke tangan pengembang. Amazon menawarkan dua opsi pengambilan data dalam kondisi jaringan normal, kan? Opsi pertama, Eventually Consistent Reads. Sistem akan mengambil data dari server manapun yang letaknya paling dekat dengan Anda. Ini pasti luar biasa cepat. Mungkin hanya butuh 5 milidetik. Tapi risiko kecilnya, server terdekat ini mungkin tertinggal sepersekian detik dari server utama. Anda mungkin membaca data yang usang. Opsi kedua adalah strongly consistent reads. Jika Anda meminta ini, sistem akan menunda respons kepada Anda. Sistem akan menghubungi server utama, memastikan apakah ada pembaruan terbaru di milidetik terakhir, menunggu balasan konfirmasi, baru mengirimkannya ke layar Anda. Ini sangat aman, tidak ada data usang, tetapi harganya adalah latency atau kelambatan. Kecepatan pada dasarnya adalah musuh tersembunyi dari konsistensi, karena kita dibatasi oleh hukum fisika. Kecepatan cahaya yang melintasi kabel fiber optik di dasar samudra memiliki batas maksimal. Lalu, bagaimana mereka menyelaraskan mesin-mesin ini secara matematis untuk memastikan kita tidak mendapatkan data usang saat kita memilih opsi kepastian? Ada konsep bernama quorum di sini. Sebuah formula legendaris. Mari kita sepakati ini bukan tentang syarat minimal anggota rapat dewan untuk mengambil keputusan, kan? Ada formula yang ditulis besar-besar di sini, W ditambah R lebih besar dari N. Konsepnya memang dipinjam dari dunia rapat komite, tapi diterapkan dengan presisi matematika. N adalah total keseluruhan server penyalin data yang Anda miliki. Lalu W dan R. W adalah jumlah server yang diwajibkan memberikan konfirmasi bahwa data baru sudah berhasil ditulis. Dan R adalah jumlah server yang diwajibkan untuk dihubungi setiap kali ada permintaan membaca data. Nah, mari kita buat simulasinya. Katakanlah Anda memiliki 5 server. N sama dengan 5. Anda mengatur sistem dengan ceroboh. Anda hanya butuh konfirmasi dari 2 server saat menulis. W sama dengan 2. Dan Anda hanya memeriksa 2 server saat membaca. R sama dengan 2. 2 ditambah 2 adalah 4. 4 lebih kecil dari 5. Berarti Anda belum menyentuh semua server? Jika saya membaca data dari 2 server yang secara kebetulan tidak ikut menerima pembaruan dari 2 server penulis tadi, saya akan mendapatkan data yang basi. Itu malah petaka. Tepat. Disitulah formula ajaibnya bekerja. Anda harus memastikan W ditambah R jumlahnya lebih besar dari total N. Jika N adalah 5 dan Anda mengatur W menjadi 3, lalu R menjadi 3, 3 ditambah 3 adalah 6. 6 lebih besar dari 5. Secara hukum matematika himpunan, server kelompok W dan kelompok R pasti akan memiliki irisan tumpang tindih minimal 1 server. Dan dari server irisan itulah, sistem dijamin akan selalu menemukan data yang paling mutakhir. Luar biasa! Jaminan kepastian hanya bermodalkan operasi penjumlahan sederhana. Sangat elegan. Tapi tentu saja, matematika dasar tidak selalu cukup ketika sistem harus melakukan intervensi darurat. Misalnya, ketika server utama tiba-tiba terbakar, dan server-server yang tersisa harus segera menunjuk satu penguasa baru. Disinilah algoritma konsensus berperan. Buku ini menyoroti algoritma konsensus. Ada 2 nama yang muncul, Raf dan Paxos. Keduanya terdengar seperti judul film fiksi ilmiah. Apa yang membedakan keduanya? Keduanya adalah algoritma untuk mengadakan pemilihan suara demokratis antar mesin saat terjadi krisis. Raf relatif baru dan secara eksplisit diciptakan agar lebih ramah untuk diurai oleh otak manusia. Lebih transparan logikanya. Di dalam sistem RAF, setiap server memiliki apa yang disebut sebagai log. Log ini pada dasarnya adalah buku catatan besar berisi kronologi setiap perintah yang pernah masuk ke sistem secara berurutan. Saat pemilihan pemimpin terjadi? Server dengan buku catatan log paling lengkap dan tanpa cacat akan memenangkan suara mayoritas dan otomatis dinobatkan sebagai pemimpin baru. Itu sangat masuk akal dan praktis. Lalu kita memiliki Paxos yang konon usianya lebih tua dan sangat berkuasa di perusahaan raksasa. Tapi terkenal memiliki reputasi sebagai mimpi buruk untuk dipelajari oleh mahasiswa ilmu komputer. Ada cerita yang sangat lucu tentang penciptanya di buku ini, Leslie Lamport. Benar. Lamport adalah raksasa di bidang komputasi terdistribusi. Saat dia menulis makalah ilmiah tentang Paxos, dia menyadari bahwa fondasi matematika dari algoritmanya sangat kompleks. Jadi, bukannya menggunakan istilah-istilah rekayasa perangkat lunak konvensional, dia malah menciptakan sebuah analogi epik tentang parlemen legislator di sebuah pulau fiktif bernama Paxos di zaman Yunani kuno. Sebuah ide yang unik, tapi... Dia menulis panjang lebar tentang bagaimana anggota parlemen pulau ini keluar masuk ruang sidang, namun tetap harus mengesahkan undang-undang perpajakan yang konsisten. Dia berharap cerita fiksi akan menjembatani kesulitan teknis. Tapi hasilnya? Para insinyur dan akademisi malah semakin menggaruk kepala kebingungan, memisahkan mana yang kiasan Yunani dan mana yang variabel matematika komputer. Itu adalah anekdot legenda yang menggambarkan ironi komunikasi dalam ilmu komputer. Tapi mengesampingkan humornya, algoritma Paxos dan keluarga konsensus lainnya memberikan sistem kita tingkat kekebalan dan keamanan data yang absolut. Menyetujui setiap perubahan data, sistem ini menjadi lambat. Dan sangat sulit untuk dikembangkan skalanya saat jumlah data meledak. Itu harga yang mahal untuk sebuah kepastian. Sangat mahal. Nah, kita telah menjelajahi medan perang teoritis dari mitos CAP, ilusi PCLC, hingga matematika kuorum dan parlemen Yunani kuno. Mari kita tarik kembali lensa ini ke realitas praktis. Bagaimana menerapkannya di dunia nyata? Berdasarkan buku ini, ada 4 pertanyaan kritis yang selalu dipegang teguh oleh para arsitek sistem tingkat atas. Dan ini adalah kerangka berpikir yang sangat berguna bagi Anda jika suatu saat Anda dihadapkan pada proyek pembangunan aplikasi. Pertanyaan pertama, apakah sistem yang dibangun menyangkut pergerakan uang atau keselamatan nyawa? Jika jawabannya ya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda wajib merancang sistem yang condong ke konsistensi kuat, apapun harga kelambatannya. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan geografi. Ya, di mana demografi geografis pengguna Anda? Jika pengguna Anda membentang dari Asia Tenggara hingga pantai barat Amerika, merancang sistem dengan konsistensi ketat akan membuat pengguna merasa aplikasi Anda berjalan selambat siput. Anda harus berkompromi dengan memperbanyak ketersediaan lokal. Ketiga, apakah perilaku sistem Anda akan lebih banyak dijejali data baru atau sekadar dibaca oleh pengguna? Dan keempat, seberapa besar toleransi bisnis Anda terhadap layar mati? Apakah CEO rela aplikasi membeku selama 10 menit demi integritas data? 4 pilar keputusan. Jadi, apa arti dari semua ini? Mari kita memutar waktu kembali ke cerita pembukaan kita. 17 Maret 2023, layar merah berkedip di ruang kontrol Jakarta. Kabel optik di dasar samudra putus dihantam jangkar kargo. 2 fasilitas raksasa terputus. Menghadapi 4 pertanyaan barusan, keputusan krusial apa yang akhirnya dieksekusi oleh kepala teknik sore itu? Mereka memilih jalur AP. Mereka secara berani merangkul availability. Keputusan yang mungkin terdengar nekat, namun sangat terukur. Sang kepala teknik memerintahkan server di Jakarta untuk memisahkan diri dan terus menerima transaksi pesanan dari pelanggan secara mandiri. Meskipun ia buta terhadap apa yang terjadi di server Singapura. Mereka menukar konsistensi data sesaat demi memastikan aliran pendapatan tidak terhenti barang sedetik pun. Dan hasilnya, 3 jam kemudian ketika regu penyelamat berhasil menyambung kembali serat optik di bawah laut, sistem audit menemukan ada 1.247 bentrokan transaksi. Transaksi di mana pesanan dari Jakarta dan Singapura bertumpang tindih secara tidak valid. 1.200 lebih bentrokan transaksi logistik dan finansial. Bagi orang akuntansi, itu terdengar seperti alasan yang sah untuk mengundurkan diri. Lalu bagaimana tim teknis membersihkan sisa medan pertempuran ini? Tim teknis sebenarnya sudah menyiapkan penawar racunnya sebelum racun itu bereaksi. Selama 3 hari berturut-turut setelah insiden, mesin resolusi konflik otomatis yang telah mereka program sebelumnya mulai bekerja. Mesin ini menerapkan aturan logika bisnis yang telah disepakati, kan? Benar. Misalnya, mendahulukan pesanan dari pelanggan premium, atau memprioritaskan transaksi dengan nilai lebih besar. Lebih dari 90% konflik diselesaikan tanpa campur tangan manusia. Sisa transaksi yang terlalu pelik diserahkan pada tim layanan pelanggan untuk resolusi manual. Ketika kalkulasi audit akhir selesai, kerugian finansial bersih yang harus ditanggung perusahaan adalah nol. Nol. CEO tentu saja sangat puas. Dengan menoleransi kekacauan data sementara dan membiarkan layanan tetap beroperasi, mereka sukses mencegah potensi hilangnya pendapatan jutaan dolar yang pasti terjadi jika mereka memilih sistem untuk down selama 3 jam. Angka kerugian nol dari sebuah bencana yang seharusnya bisa melumpuhkan perusahaan. Sungguh sebuah penyelesaian yang elegan. Benar. Dan ini adalah pelajaran puncak dari pembahasan kita. Teorema, PACLC, quorum, semua kerangka teori ini tidak pernah dirancang untuk menyuapi kita dengan satu jawaban tunggal yang mutlak benar. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai instrumen navigasi yang memaksa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan kritis. Mendesain arsitektur perangkat lunak skala masif bukan tentang mencapai kesempurnaan. Ini adalah tentang mengkalkulasi dan meletakkan serangkaian taruhan teknis secara hati-hati. Anda menganalisis risiko, dan Anda bertaruh bahwa kompromi yang Anda ambil hari ini akan membawa jauh lebih banyak manfaat bagi kelangsungan bisnis daripada kompromi idealis yang Anda korbankan. Rangkuman yang sangat presisi. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, menjadi individu yang benar-benar berwawasan tentang teknologi modern itu bukan hanya sekedar mampu menghafal nama-nama bahasa pemrograman terbaru atau istilah database yang sedang tren di lembah silikon. Ini tentang kesadaran yang lebih dalam. Menyadari bahwa di balik kemulusan Anda memesan makan malam, di balik detik-detik menegangkan Anda memantau feed media sosial yang seolah tak pernah tidur, ada pasukan arsitek sistem tak terlihat yang terus-menerus memutar otak. Mereka merangkai algoritma, menyeimbangkan probabilitas matematika, dan membuat kompromi-kompromi yang sangat sulit. Dan tidak kasat mata, hanya untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman 100% mulus tanpa perlu mengetahui kekacauan yang terjadi di ruang mesin. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif, yang saya rasa akan menjadi bahan pemikiran yang sangat menarik untuk Anda renungkan malam ini. Oh, apa itu? Dalam insiden kabel laut yang kita bahas, manusialah yang berada di kursi kemudi, para arsitek manusia yang merancang aturan resolusi konflik. Mereka menggunakan intuisi bisnis untuk memutuskan bahwa kelangsungan transaksi lebih krusial dari konsistensi kaku. Namun, lanskap kita bergeser dengan cepat? Ya, apa yang akan terjadi di dekade mendatang saat kita perlahan mulai mendelegasikan keputusan arsitektural berskala besar ini kepada agen-agen AI otonom? Saat kabel optik berikutnya terputus esok hari, akankah AI yang bertugas memprioritaskan konsistensi matematis yang dingin? Mungkin mematikan paksa seluruh jaringan tanpa kompromi, karena itulah logika algoritma teramannya. Atau akankah sistem AI masa depan mampu mengembangkan intuisi dan empati bisnis untuk menyadari bahwa menjaga layar tidak mati adalah satu-satunya cara mencegah kepanikan jutaan manusia di ujung layar? Wah, itu adalah pertanyaan yang benar-benar memancing pikiran untuk dieksplorasi. Apakah algoritma mesin pada akhirnya bisa mempelajari kebijaksanaan bahwa sedikit berantakan tapi cepat dan hidup itu seringkali jauh lebih bernilai bagi umat manusia dibandingkan absolut sempurna namun mati total? Sebuah renungan yang sangat solid untuk menutup percakapan kita hari ini. Menyenangkan bisa membedah ini semua. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk ikut menyelam bersama kami dalam eksplorasi mendalam ini. Sangat menyenangkan bisa membedah kompleksitas dunia teknologi, mengurai simpul-simpul abstraksinya, dan menemukan keajaiban tersembunyi di balik layar perangkat Anda. Teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti penasaran. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.